Aduh, pagi padet, deadline numpuk, sore-sore begini kepala udah muter nih. Nih, cobain dulu sebelum lo crash total. Apaan nih? Koko Latte, kolaborasi local pride, Hydro Koko, dan Anomaly Coffee. Kopinya artisan blend, ketemu smoothnya kelapa asli. Wah, creamy, seger, dan less sugar. Tuh kan, bisa ngusir capek, ngantuk, dan langsung nge-boost semangat lo. Diminum dingin lebih nikmat loh. Fix, ini mood booster gue tiap lembur. Rasa unik banget, tropis, tapi tetap kopi banget. Koko Latte, perpaduan kopi artisan dan kelapa asli yang bikin hari lo balik on. Koko Latte, beda rasa, beda cerita.